نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله. Kita masuk pada pelajaran kita pada muka surat 140. 100 hadis 56. Alhamdulillah. Pertama sekali kita lihat daripada sudut hadis yang telah kita sentuh. Kita ulang kaji sedikit pelajaran lepas berkaitan dengan hukum bertayamum. Apakah hukum tayamum? Atau kita katakan dengan dasar, kalau kita diminta ringkaskan, apakah itu tayamum? Ringkaskan dengan ringkasan yang cukup lagi padat. Apa dia? Lagi sekali. Rukhsah. Rukhsah. Sat. Rukhsah bagi wuduk. Okey, rukhsah. Kemudian kita kalau kita kata rukhsah, itu kalau kita datang dari sudut bahawa asal menyuci apa membasuh kaki itu adalah sebagai asal. Tapi kalau kita kalau mereka mengambil bahawa membasuh kaki asal dan juga menyapu kaki juga asal, kerana ada ayat yang menunjukkan demikian. Jadi perintah yang pertama. Sebab itu kita dah datangkan dalam pelajaran lepas mengatakan bahawa dalam kita bertayamum, kita disunat atau digalakkan untuk melakukan tayamum dengan tanpa kita membukakan khuf yang telah kita pakai sekiranya kita hendak berwuduk, dan ini adalah sekiranya kaki kita memakai khuf. Kalau kaki kita tidak memakai khuf, maka adalah lebih utama kita membasuhnya. Dan kita dari daripada surat itu nampak kita bahawa kalau kita lihat pada surat rukhsah, kerana ada juga ulama kata bahawa dia adalah azimah kerana dalil perintah tersebut. Tapi ala kulahan kita katakan dalam masalah ini tidak ada perkara yang mungkin kita kata khilaf besar. Khilaf ada dua macam khilaf yang kita katakan. Dia khilaf, kita kata dinamakan khilaf suri sebagai gambaran nampak yang khilaf, tapi sebenarnya bukanlah khilaf. Yang kita katakan mahiyahnya dan ini dasar tak beza. Kemudian kita balik kepada pelajaran kita berkaitan dengan ini. Kalau kita kata syarat untuk kita membasuh menyapu khuf, apakah dia? Kita dah sentuh berapa syarat-syaratnya. Apakah syaratnya? Kalau kita buat ringkaskan, perlulah kita memakai khuf itu dalam keadaan kita telah bersuci. Okey. Kedua, ada lagi syarat yang kita terfikir daripada pelajaran kita. Perlu pergi masuk lagi yang lain. Kasutnya mestilah, atau kita kata khuf tersebut mestilah menutup buku lali. Ini adalah di antara syarat pensyaratan sebagian ulama kebanyakan. Tapi ada juga memberikan khilaf yang mengatakan boleh, tapi tak masalah, kita nak kasih yang syarat yang tak boleh orang tolak. Lagi syarat apa? Sebarang, tak kisah. Salah pun tak ada masalah, kita sedang belajar. Apa dia? Tak ada potong gaji. Fadal. Okey, jadi bilangannya bahawa perlulah disapu dalam bilangan had yang telah ataupun bilangan hari yang telah ditentukan. Kalau lebih daripadanya tak sah. Lagi? Tak ingat kita. Kita katakan nanti kita akan ringkaskan sebelum kita sebelum akhir kita akan ringkaskan. Saya ingin awak kalau ditanya, awak dapat berikan ringkasan padat kepada mereka yang bertanya tentang hukum khuf ini. Dan kita ambil yang radih lah, insyaAllah, supaya kita dapat menyentuh perkara-perkara yang telah kita katakan, yang kita telah lalui dalam hadis ini, supaya apabila kita sentuhnya nanti, kita terangkan kepada sesiapa pun, orang faham dengan walaupun dalam penerangan 5-10 minit, dia dapat memahami keseluruhan hukum berkaitan dengan menyapu atas khuf. Ini penting kerana kalau kita tidak dapat menerangkan apa yang telah kita pelajari, makna ada kepincangan. Kena maknanya apa? Maknanya kita belum lagi faham, belum menggarapi akan ilmu tersebut. Atau kita hanya boleh menerangkannya kalaulah dia berikan kita masa 1 jam. Kita jangan. Sebab kita perlu ringkaskan. Jadi dengan kita meringkaskan kepada orang-orang semua, kita akan memudahkan dan menampakkan dia sebagai satu amalan yang sangat mudah, menarik, dan juga tidaklah satu perkara yang bebanan yang tidak boleh dipikul oleh sesiapa. Jadi kita beribadah pelajaran ini, sebelum kita akan sentuh insyaAllah. Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. وعن علي رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله على آله وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukim, iaitu mengenai mengusap kedua khuf. Tafsir hadis. Hadis ini adalah sisipan daripada ucapan Ali atau dari perawi lainnya. Dikeluarkan oleh Muslim, demikian pula dikeluarkan oleh Abu Daud, hadis dan Tirmizi, begitu juga Ibn Hibban. Hadis tersebut menerangkan tentang penemuan batas waktu mengusap khuf bagi musafir sebagaimana telah disebutkan bagi hadis sebelumnya. Juga dalil disyaratkannya mengusap khuf bagi mukim, ini orang yang tinggal menetap, yang tidak bermusafir. Dan berpenentuan waktu diperbolehkannya dengan 1 hari 1 malam, hanya sahaja Nabi SAW menambahkan waktunya bagi musafir. Kerana ia lebih berhak rukhsah kelonggaran daripada yang mukim, lantaran sulitnya perjalanan. Jadi kalau kita katakan daripada surat, kita lihat keringanan yang diberikan kepada musafir lebih. Dan ini mendasar, atau kita lihat dasar syarak dalam terutama dalam banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang musafir, diberikan beberapa hukum-hukum atau dimudahkan mereka dalam beberapa hukum untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam keadaan mereka bermusafir. Jadi dengan ini memang kita katakan seyogianya, kita katakan syarak ini sangat-sangat prihatin terhadap keperluan hamba-hamba Allah Subhanahu Taala ini. Kerana Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui setiap ciptaannya. Jadi dalam keadaan yang paling-paling kritikal, dalam keadaan yang paling-paling memerlukan bantuan, kemudahan dan sebagainya, maka Allah memudahkan. Dan kita pergi berhadis yang selepasnya. Wa an Thauban radiyallahu anhu qal ba'atha rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam sariyatan fa amarahum ayamsahu ala al'asa'ibi yani al'ama'imi ala al'ama'ima wat tasakhina yani al-khifafa. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Hakim. Dari Thauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dalam bahasa Melayunya, mengutus kumpulan kecil daripada tenteranya. Apa nama bahasa Inggerisnya, bahasa detachment? Ini detachment. Dia lebih kalau dihantarkan beberapa, kalau dalam peperangan dihantar tu seorang scout untuk pergi scout sini kita kan, reki untuk reki. Jadi kita kata golongan inilah dimaksudkan daripada sekelompok kumpulan. Maknanya awal Nabi surah sariyatan boleh jadi begitu, kumpulan yang kecil tidak begitu besar, atau kalau dinamakan jaisan itu dah kira besar. Kalau asariyah tak begitu besar, cuma beberapa kumpulan manusia apa tentera yang kita lihat dikhususkan untuk mungkin mengejar musuh yang lari atau sebagainya, maka dinamakan sebagai syariah. Maka beliau menyuruh mereka mengusap asaib. Ya, asaib bermakna sarban-sarban mereka. dan at-tasakhir yakni khuf-khuf mereka. Ini semua jamak eh. Asaib jamak, tasakhir jamak. Dia kita terjemahkannya dengan sarban-sarban mereka dan juga khuf-khuf mereka. Kerana jamak, dia kita bilangan eh, bilangan yang banyak. Hadis riwayat daripada Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Biografi perawi, Sauban adalah Abdullah Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman Ibn Abdul Bar berkata yang pertama yang lebih sahih, mana Abu Abdullah adalah lebih sahih daripada Abu Abdurrahman. Ini dijuluki dengan Ibn Bujdad dan ada mengatakan Ibn Jahdar. Ia termasuk penduduk As-Sarah, nama tempat antara Mekah dan Madinah. Yang lain mengatakan daripada Himyar. Himyar juga daripada kawasan-kawasan di Saudi. Ia ditawan lalu dibeli oleh Rasulullah SAW kemudian boleh memerdekakannya. Ia sentiasa menyertai Rasulullah baik dalam perjalanan maupun ketika mukim hingga beliau wafat. Lalu ia tinggal di Syam kemudian pindah ke Hims. Hims mana di daerah Syam eh, juga. Lalu meninggal dunia di sana pada tahun 554 Hijrah. Dan Hims ejaan dia Ha Mim Sad. Tafsir hadis. Secara zahir hadis ini menunjukkan bahawa beliau bahawa boleh mengusap sarban seperti halnya mengusap sepatu. Apakah disyaratkan sucinya kepala dan penutupan waktu seperti kedua sepatu? Kami belum mendapatkan komentar para ulama tentangnya. Dan saya melihat setelah itu pada Hawashi Al-Qadi Abdul Rahman Al-Bulughul Muram ditulis oleh Abdul Rahman atas kitab Bulughul Muram bahawa disyaratkan bahawa bolehnya mengusap sarban hendaknya orang yang mengusap itu dalam keadaan suci sebagaimana dilakukan oleh orang yang mengusap khuf. Ia berkata sebagian ulama berpendapat diperbolehkan mengusap sarban tapi tidak menyebutkan dalil atas apa yang dikatakannya. Zahirnya bahawa tidak disyaratkan untuk mengusap kerana adanya uzur dan yang dan dianggap sah mengusapnya meskipun kepala tidak tersentuh air sama sekali. Ibnu Qayyim berkata sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap sarban sahaja dan mengusap jambu lalu menyempurnakan dengan mengusap sarban. Ada yang berpendapat bahawa tidak boleh melakukannya tanpa uzur kerana di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus kelompok pasukan lalu mereka ditimpa kedinginan maka tatkala mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyuruh mereka mengusap atas sarban dan sepatu. Maka hadis tersebut mengandung uzur tetapi pemahaman ini jauh meskipun ia cenderung berpendapat dengannya sebagaimana tersebut dalam asyarah kerana telah ditegaskan mengusap khuf dan sarban tanpa uzur pada selain hadis ini. Di sini permasalahan yang kita nak yang beliau datangkan ini adalah berkaitan dengan adakah sapu khuf sapu sarban sama dengan sapu khuf hukumnya. Maknanya kalau ada syaratnya sama atau syaratnya tidak sama. Kerana ada perintah daripada Nabi melakukan membenarkan menyapu atas khuf, menyapu atas sarban, maka di situ seolah-olah ada isyarat bahawa adakah ia sama hukumnya seperti sapu atas khuf. Tapi dalam masalah ini telah diterangkan ulama bahawa sebenarnya menyapu atas imamah ini tidaklah syaratnya sama seperti menyapu atas khuf. Bahkan telah terbukti kita telah belajar dalam pembelajaran lepas berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwuduk menyapu atas sarbannya dengan apa dengan menyapu dahulu jambulnya lalu barulah menyapu atas sarbannya ataupun kita lihat dengan cara yang telah kita sentuh tentang sifat berwuduk. Jadi dengan itu kita katakan bahawa hukum menyapu atas sarban itu memang sebagai satu rukhsah tetapi bukanlah rukhsahnya seperti rukhsah khuf menyapu atas atau menyapu atas khuf mengusap atas khuf kerana dasar khuf ini kita lihat kuat dari surat dalil-dalilnya manakala dasar imamah daripada surat syarat-syaratnya tak boleh dikenakan seperti seperti khuf kerana kita katakan dia tidak didatangkan banyak hadis yang berkaitan dengan syarat-syarat ataupun dengan berkaitan dengan cara penggunaan sarban tersebut. Jadi dengan itu kita katakan tak boleh kita samakan atau kita kiaskan menyapu atas sarban sama seperti menyapu atas khuf. Kerana menyamakannya ini adalah satu kesilapan. Kerana apa kita kata kesilapan? Kerana dalam masalah kias kepada dalam masalah ini kita kata tidak tepat kerana dalil yang mengatakan benarkan kita menyapu atas sarban itu tidak sama. Wajahnya tidak sama. Kita ada dasar. Kita belajar kalau nak mengkias ni ada syarat. Kita sentuh belum syarat kias. Dah kan dah sentuh kan syarat kias. K kias telah kita katakan bahawa boleh kita kias sesuatu kepada sesuatu dengan syarat kita lihat dari sudut syarat-syaratnya cukup. Pertama mesti adalah asal, mestilah ada asas. Asas yang kita hendak mengkiaskan ni. Kalau kita nak mengkiaskan tentang arak, maka arak ini asasnya. Baru kita jadikan bahawa misalnya kita kata heroin hukumnya sama seperti arak, memabukkan maka hukumnya sama, maka kita katakan, kita kena katakan bahawa asalnya adalah arak. Kemudian faraknya, faraknya cabangannya. Apa kita nak, apa yang kita hendak mengkiaskan itu sebagai cabangan. Jadi kalau kita nak kiaskan heroin misalnya, itu jadi cabangan. Jadi ada asal, ada asal ini dasar, kemudian ada cabangannya, itu asalnya tadi arak yang ada dalilnya, kemudian heroin yang tak ada dalilnya. Jadi kita kiaskan heroin kepada arak. Itu jadi kita kata mesti ada dua syarat. Syarat dua tadi, yang pertama kita sebutkan, ada asal, ada farak. Okey. Ketiga adalah mesti ada illatun jami'atun. Mesti ada illah atau kita kata sebab yang menyantumkan mereka, yang menggabungkan mereka, yang menjamakkan mereka. Kalau kita kata arak ini haram, kenapa haram? Kerana dia memabukkan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma askara kathiruhu fa qalilu haram. Apa yang memabukkan yang banyak itu, kerja sikit pun haram. Maka dalam dalil-dalil yang lain kita lihat menunjukkan kepada kita bahawa arak itu adalah haram disebabkan dia kalau minum banyak maka mabukkan, maka dia haram. Jadi kita kata sebab pengharamannya adalah sebab iskar. Iskar ialah pemabukan. Kita balik pada faraq tadi, adakah dia illah atau sebab yang menggabungkannya? Kita kata sama. Bahkan heroin itu kadang-kadang lebih berat lagi daripada arak, kalau kita lihat daripada sudut itu. Jadi kita katakan, kita kata ada. Jadi dengan itu hukumnya pun dia akan berpindah kepada ini. Jadi itu kita katakan dari sudut kias. Jadi kias ni tidak boleh mesti ada empat syarat. Empat syarat. Syarat yang pertama adalah asal, ada al-fara', ada illatun jami'ah, ada hukum. Mana hukuman ataupun apa dia punya verdict lepas tu. Jadi apabila kita lihat, kalau nak pergi buat sesuatu kias, kalau nak buat sesuatu analogi, tak boleh tidak mesti kita lihat cukup tak syaratnya, syaratnya cukup tak, dan adakah syarat ini syarat yang tepat atau tidak. Kalau tak tepat, kita kata syarat apa kiasnya, kias fasid. Sebagai contoh, kita kedatangan satu faraq yang berbeza dengan kita lihat yang kita asal dia. Kita datangkan sebagai contoh, kita nak katakan kita tak boleh makan apa yang kita ambil contoh lain. Kita kiaskan pada arak. Kita tak boleh minum air jus air jus limau, atau kita kata jus limau kita kata. Kenapa? Kerana dia adalah seperti arak. Kenapa? Lalu kita buat penilaian analogi tersebut. Kita katakan kalau awak kata apa dia haram, kenapakah dia haram? Adakah dia ilah yang sama? Adakah dia memabukkan? Kalau tak ada, kita kata kias itu dinamakan kiasun ma'al fariki. Kias ada perbezaan, ada jurang perbezaan. Jadi dengan itu tak boleh dapat hukumnya. Jadi tak boleh kita katakan haram hukumnya. Kenapa? Kerana yang ini tak pas dari sudut syaratnya. Okey. Jadi dengan itu kita kata, kalau masalah kita katakan, kita nak kiaskan menyapu atas kepala atau menyapu atas apa atas sarban ini sama seperti ini, kita tidak. Sebagaimana kita lihat, kita menyapu sebahagian daripada anggota yang perlu dibasuh dan perlu disapu, semasa kita apa kita menyapunya, kepala lah misalnya sarban, kita harus menyapu sebahagian awal. Tapi kita katakan bahawa khuf ini tak kita menyapu sebahagian pun. Kemudian kita kata asal perintahnya adalah tetap sapu. Manakala asal perintah menyapu apa, kita kata menyapu atas khuf itu, mengusap atas khuf itu adalah asalnya basuh. Jadi kita kata kiasnya kias ma'al farid. Tak boleh kena. Jadi dengan itu kita kata tak boleh diambil dapat kias dari sudut perkara mengambil hukum kias atau menyapu atas khuf. Kenapa? Kerana kiasnya tak tak apa, tak tepat. Kemudian kita kata juga ada masalah lain. Masalah satu adalah boleh tak kita kiaskan dalam satu permasalahan yang berkaitan dengan ibadat. Kias dalam peribadatan ini ulama sangat-sangat ketat dalam membenarkannya. Kalau yang membenarkannya. Tapi kita kata kalau kita dilihat dengan ini, kalau kita kata semua boleh dikiaskan, maka kita akan kiaskan bermacam-macam, kita akan kiaskan hanya untuk dengan hukum kias saja. Dengan itu kita katakan pertama sekali kita lihat bahawa perintah menyapu itu telah dibenarkan oleh Rasulullah SAW, dan tetapi telah diperincikan dalam khuf, tetapi tidak diperincikan dalam menyapu atas apa sarban, maka kita katakan kita tidaklah perincikannya juga dalam sarban. Itu kita katakan dia tadi. Jadi dalam masalah ini kita kata yang rajihnya Allah Ta'ala alam bahawa menyapu atas sarban itu tidak sama hukumnya seperti menyapu atas khuf. Walaupun kita katakan dia ada sebagai rukhsah. Kenapa? Kerana dalam keadaan kalau kita menyapu atas, kalau musim sejuk, kalau siapa pernah berada di negeri Arab, Saudi ke negeri-negeri yang ada kita katakan padang pasir. Kerana musim sejuk padang pasir ini sangat berbeza daripada musim sejuk di negeri sekarang, di mana-mana negeri lah. Di padang pasir kalau sejuk seperti itu, kalau kita basahkan diri kita, kita cerit nas lah. Pasal kita kata memang payah nak minta kita nak dapat apa kesenangan, kesejahteraan, kerana kalau dah basahkan terutama kepala kita dalam keadaan yang begitu sejuk, kita kata payah sekali. Jadi kalau siapa nak cuba boleh datang musim haji atau nak pergi umrah dalam musim sejuk. Sapu je tangan, tak perlu kepala dulu. Jangan. Ni aja nanti. Tangan saja. Musim sejuk awak puasakan tangan awak keluar. Tapi jangan salahkan saya kerana pertama saya bukan nak suruh awak cuba kerana supaya menganiaya, tak. Semua kita yang katakan bahawa sangat memudaratkan. Awak akan lihat dalam dua kali awak pergi gitu saja semua benda berkudis. Berkudis. Kenapa berkudis? Kerana dah kering, cepat kering. Dia kalau cepat dikering kerana apa? Kerana angin air itu, air nampak rasa dia kekeringan terus cepat, dan sama ada dia akan memudaratkan tangan kita tersebut ataupun tak memudaratkan, dia akan memudaratkan kulit kita. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dalam membasuh atau sebagian ulama boleh mengatakan kalau dah berwuduk kita sapu pun tak, dalam konteks demikian tak ada masalah. Kerana memang kalau kita keluar dalam keadaan basah sangat memudaratkan. Jadi kita balik kepada hadis ini. Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa Nabi SAW memberikan rukhsah, di mana dibenarkan kita untuk menyapu khuf atau menyapu khuf dan juga menyapu atas, kita kata atas apa? Atas asa'ib, iaitu atas kita punya sarban. Tetapi ulama telah membezakan antara sarban dengan sarban. Sebahagian mengatakan tidak, semua jenis sarban boleh. Ada yang mengatakan sarban yang dinamakan muhannakah sahaja boleh. Muhannakah. Mana sarban yang dia dililit. Dia punya sarban mungkin 7 hasta ke 9 hasta gitu sarban. Lepas tu dibalut. Sampai sini saja dia masukkan kepada sini. Disambung balutnya. Sambung balutnya. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada satu genggak. Kira lilitan daripada sarbannya itu, dan dia banyak kegunaan sebenarnya. Banyak kegunaan kita dapati bahawa dia boleh kita gunakan untuk misalnya kalau dalam keadaan kita berperang, kalau sarban tak ada lari cabut. Tapi kalau sarban dah dililit begitu susah nak tercabut. Naik kuda lah, kalau naik kuda, kalau kita naik apa jalan kaki tak ada masalah. Tapi kalau kita naik kuda, kita lompat sana lompat sini sebagainya, memang dia perlu diikat. Begitu juga kalau kita dalam keadaan padang-padang pada pas angin ribut taufan sebagainya, kalau perlu dinaikkan. Dibuka sarban kan. Dibuka, disapukan, dia letakkan sini, dililit sampailah kita lihat. Begitu juga digunakan oleh sebahagian mujahidin sebagai menutup amalan mereka. Di antaranya contohnya misalnya berlaku pada Abdullah bin Mubarak. Imam dan apa yang masyhur Abdullah bin Mubarak, seorang mujahid, seorang alim, muhaddis, seorang apa zahid, semua. Kalau diterangkan biografi beliau, dia kata ulama yang meletakkan biografi dia maka meletakkan jumi'a lahu khisalu khair kullah. Maka telah terkumpul semua sifat-sifat kebaikan baginya. Sebab itu dia di antara ulama yang kita kata sangat-sangat, bahkan dia banyak kita lihat dia seorang yang hartawan, seorang penderma dan sebagainya. Dia pernah membawa murid-muridnya pergi haji dengan biayaan dia sendiri. Masya Allah. Dan ala kulli hal, kita katakan beliau adalah seorang yang suka menutup amalan dia. Satu ketika, kalau lepas satu ketika tu, dia pernah masa dalam waktu peperangan, dia pernah berbual dengan seseorang dalam keadaan mereka berperang. Lalu minta izin dahulu. Selepas minta izin, mereka yang menyaksikan peperangan itu nampak seekor kuda datang dengan keadaan kelajuan menyerang dan dapati orang yang menaiki ini seorang yang mutalassim, orang yang menutup dia punya muka, tak nampak. Pergi berperang begitu hebat, sengit dan menang, dan banyak dibunuh musuh-musuh. Kemudian dia kembali. Semasa dia kembali, ada orang ikut, kawan dia itu ikut dan buka mukanya. Terus ternampak beliaulah Abdullah bin Mubarak. Sehingga beliau mengatakan, engkau telah memalukan aku. Kenapa? Kerana dia menutup, dia ingin menutup dia punya amalan. Jadi itu di antara kita lihat bahawa mereka sangat-sangat prihatin terhadap menutup akan amalan, sebagaimana mereka suka pada amalan, sebagaimana mereka mengikut ihtisab terhadap perintah Allah, sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda al-ghaniyya al-khafiyya at-taqi. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada seorang hamba yang kaya, yang khafi, yang khafi suka menyembunyikan, al-at-taqi, dan yang bertakwa. Yang kaya ini maksud dia tak minta-minta kepada manusia. Walau dia perlu, dia tak minta-minta. Dia hanya menunjukkan kefakiran ini kepada Allah sahaja. Tapi kepada manusia, dia menunjukkan dia punya kekayaan pada mereka. Maknanya tiada Allah mereka, dia perlu kepada mereka. Dan khafi inilah melakukan amalan sembunyi. Sebagaimana dalam hadis yang 7 golongan akan mendapat perlindungan Allah, di mana tiada perlindungan melainkan perlindungannya. Di mana Nabi SAW bersabda bahawa seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri, atau tangan kiri, tangan kanan tak tahu, atau dalam satu lafaz, dia ada maklub kita datangkan lafaz satu saja, yang disedekahkan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Itu menunjukkan begitu menjaga akan, menyembunyikan akan amalan. Bahkan kita kalau lihat kisah-kisah sahabat, kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah para salihin, mereka selalu menyembunyikan amalan. Sehingga ada ketika kita lihat seorang isteri tak tahu bahawa suami solat malam selama 30 tahun. Solat malam tak tahu. Kita kalau bangun malam, pun bunyi. Orang semua tahu. Jiran pun boleh tahu. Jiran yang dah apa-apa, dah di dinding pun masih tahu kita bangun. Tapi kita lihat, mereka tidak. Bahkan ada sebahagian salihin, apabila mereka keluar daripada rumahnya dalam keadaan disangka isterinya tak berpuasa, kerana berbekal, bawa balik bekal. Baliknya kita nak makan malam. Rupa-rupanya apa yang dia buat ialah setiap kali dia pergi berikan makanan itu kepada orang yang memerlukan, dan dia berpuasa pada hari tersebut, setiap hari tersebut. Kemudian dia balik, dia makan berbuka sekali dengan isterinya. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa mengamal, bahkan banyaklah kita di antaranya juga ada amalan-amalan yang kita lihat yang disuka. Sebagaimana kita tahu Uwais Al-Qarni kan, kita tahu kan kisah Uwais Al-Qarni, kita tahu bahawa dia salah seorang daripada yang kita kata akhfiyah. Salah seorang yang kita kata akhfiyah, mana suka menyembunyi, tidak mahu suka kemasyhuran. Kerana penting sekali adalah kemakbulan, bukanlah kemasyhuran. Sebab itu kita katakan bukanlah dasar kita anak-anak jadi masyhur, tak, bukan. Dasar kita lah nak jadi makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam nak jadi makbul kepada Allah Taala, mesti dah dapat kecintaan Allah pertama. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, dalam hadis Qudsi, Allah Taala berfirman, innallaha idza ahabba fulan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa ahabbahu Jibril. Sesungguhnya Allah, sehingga kalaulah Allah mencintai seseorang, Dia akan memanggil Jibril, katakan, dia mengatakan kepada beliau, kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya, lalu memanggil fanada ahlus sama, memanggil ahli penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah kamu dia. Maka mereka semua mencintainya. Sehinggalah hatta yudha'ul qabula fil ard. Sehinggalah diletakkan, diberikan kabul di atas muka bumi ini. Jadi kita kata memang kau nak dapat kabul ini payah. Tapi yang penting kita matlamat jadikan, mintalah pengkabulan. Umar RA mengatakan, kalaulah aku tahu bahawa amalanku ini 2 rakaat solatku dah diterima, sudah mencukupi, dia kata. Kenapa? Kerana Allah Taala berfirman, dia kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahawa sesungguhnya Allah menerima innama yataqabbalullahu minal muttaqin, daripada orang-orang yang bertakwa. Kalaulah Allah dah terima, itu tanda kita bertakwa. Bahkan kita lihat Abu Umar apabila dia, kita tahu dia seorang khalifah yang sangat prihatin terhadap semua rakyatnya, terutama kepada apa, terhadap mereka-mereka yang telah berjuang di jalan Allah. Apabila mereka berjuang di jalan Allah, mereka balik, dia akan tengok apa, dewan-dewan yang apa yang mereka tulis itu, siapakah yang meninggal dunia, siapa yang hidup dan sebagainya, kan. Kerana peperangan itu berlaku casualty lah, semua dicatat. Jadi beliau membacanya, beliau menangis selalu. Kenapa beliau menangis? Dengan dasar beliau mengatakan, ramai daripada mereka ini aku tak tahu, tak kenal, tetapi di sisi Allah makbul, di sisi Allah diterima. Jadi dia sedih. Kenapa? Kerana ramai orang-orang yang Allah SWT sebenarnya makabul atau meletakkan kabul atau menerimanya ini, beliau tak kenal. Jadi dengan itu kita lihat penting kita jadi letakkan dekat kita ni matlamat hidup kita adalah mendapatkan apa, penerimaan Allah Ta'ala, amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ala kulihat daripada surat itu, kita katakan bahawa penting kita memahami daripada dalam apa, dalam keluar pasal apa, pasal sarban . Sarban lah kita keluar. Yang penting sarban itu kita kata yang telah kita tetapkan dalam bincangkan bahawa sebagian ulama menghadkan, tetapi yang sahihnya adalah kita kata semua jenis sarban, wallahu taala alam, lebih utama kita kata kita masuk dalam kategori boleh disapu di atasnya, insyaallah. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepasnya, atau kita pergi pada berapa hadis lah. Daripada hadis ini kita dapat faedah bahawa ada masa, jarak masa tertentu bagi orang yang mukim dan jarak masa yang tertentu bagi orang yang musafir, yang telah Allah berikan rukhsah untuk mereka menyapu sehinggalah mereka perlu membasuhnya sekali lagi sebelum mereka memulakan lagi menyapu. Iaitu bagi orang yang mukim ialah sehari semalam. Bagi orang yang musafir pula adalah 2-3 hari 3 malam. Lagi kita akan sentuh bilakah kita mulakan. Dan begitu juga kita lihat daripada hadis yang telah dibacakan tadi, kita dapati bahawa menyapu atas khuf dan juga sarban dibenarkan dalam safar. Maka orang boleh bertanya, boleh tak kita menyapunya seluar daripada safar? Macam mana? Ini hadis ni dalam safar kan? Nabi surah Nabi hantar. Jadi kalau keluar daripada safar macam mana? Apa dia? Kita kata walaupun lafaz itu adalah lafaz safar, maka kita katakan bahawa dia adalah rukhsah yang diumumkan. Kerana dapat dalil yang lain menunjukkan bahawa orang yang tak musafir pun dapat rukhsah ini. Sebagaimana dalam sifat atau solat sifat wuduk kita telah kita sentuh bahawa kalau kita memakai sarban, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sarban juga menyapunya. Dan di situlah hadis tersebut tak menerangkan bagaimana keadaan Nabi. Begitu juga kita katakan dalam konteks ini, dalam hadis yang lain menunjukkan dalam orang seseorang itu mukim juga boleh menyapu atas khufnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa jawas ataupun boleh disapukan ke atas imamah, sarban dan juga khufnya itu walaupun dia bukan seorang yang musafir. So, walaupun dia seorang yang bermukim. Dari sini dapat kita lihat bahawa seorang atau kita sebagai seorang ketua, Nabi SAW sentiasa memberikan taujihat, sentiasa memberikan tunjuk ajar, bahkan mengajar mereka atas hukum-hukum yang Allah telah peruntukkan untuk mereka. Ada masa lagi kita lihat untuk menerangkan akan perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadat mereka. Jadi menunjukkan bukanlah kita kalau kita dalam keadaan berurusan dengan tentera, para tentera misalnya sebagai ketua, kita tak terus terangkan mereka tentang perkara keagamaan mereka. Kerana kita tahu sebahagian orang kalau dia dah berurusan ke ofis saja, dia terus berubah dia punya keadaan, dia berurusan dengan seorang dengan sebagai pekerja dengan majikan dan sebagainya. Maka kita kata sebagai majikan pun kalau bekerja dengan sebagai majikan kalau bermasuk kerja haruslah memikirkan kemaslahatan apa apa kerja-pekerjanya daripada sudut keagamaannya, daripada sudut bagaimana mereka dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan sebagainya. Bukan hanya kita lihat, kita menilai, kita sebagai seorang yang ketua, kita kalau ni pakai tentang apa, tentang kita kata kalau tentera kita tentang peperangan, kita cakap sahaja peperangan saja, buat perintah-perintah yang berkaitan dengan peperangan, tangkap ini atau sebagainya, tidak. Tetapi berkaitan ini juga Nabi menunjukkan kepada mereka bagaimanakah mereka dapat melaksanakan agama mereka dengan lebih sempurna lagi. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa kita apabila seorang yang menjadi ketua kepada sesiapa sekalipun, ahli keluarga kita ke, tempat kerja kita ke dan sebagainya, atau sekali bagi seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua bagi para tenteranya, maka perlulah kita memikirkan juga bagaimana mereka dapat melaksanakan perintah Allah dengan seyogin, dengan sebaiknya, sebaik mungkin. Dan begitu juga kita katakan bahawa perlu kita memberikan taujihat, memberikan penerangan kepada orang yang umum dan juga orang yang khusus. Dan kita tidak boleh menilai bahawa semua dah tahu. Kita tak boleh berikan. Bahkan kita haruslah, kita tahu mungkin di kalangan sahabat yang berperang itu, mungkin mereka-mereka yang alim. Betul kan? Tetapi masih lagi diingatkan mereka tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Bermakna, tidak ada masalah kalau kita berurusan dengan sesiapa pun, kita berikan mereka teguran-teguran, peringatan-peringatan berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Walaupun mereka mungkin lebih alim daripada kita. Kerana kita ingin mengingatkan mereka tentang perkara-perkara yang berkaitan. Bahkan dengan kita berikan pandangan ini, kemungkinan yang telah belajar akan teringat. Dan orang yang belum belajar akan mengetahui. Jadi dengan itu kita kata tidak ada masalah dalam kita memberikan taujihat sedemikian. Kemudian kita dapati daripada hadis ini juga, kita lihat bahawa khilaf yang berlaku adalah, adakah boleh kita menyapu ke atas khuf yang telah koyak? Imam Syafi'i dan Ahmad melihat bahawa tak boleh menyapu ke atas khuf yang koyak. Jadi kalaulah koyak yang sisat satu atau koyaknya kecil. Sebagaimana mereka berdalilkan kalau membasuh. Kalau membasuh kaki, tak boleh basuh sebahagian, tinggalkan sebahagian, mesti basuh semua. Mereka katakan demikian. Tapi kita katakan bahawa dalam perkara ini tidaklah boleh menjadi sebagai hukum yang sama. Walaupun hujah dia ialah pengganti selalu mengambil hukum yang digantikan. Jadi kalau tempat yang wajibnya disapu adalah daripada kakinya sampai ke buku lali, maka sampai ke buku lali. Dan tak boleh kita lihat ada koyakan di mana kita menyebabkan dia tak boleh menyapu dengan sempurna, maka dia kata tak boleh. Tapi di sini kita katakan bahawa Imam Abu Hanifah melihat bahawa boleh menyapukan. Kalaulah misalnya sapuan itu ataupun koyakan itu adalah tidak besar daripada tiga kaki, tiga jari. Koyaknya tak lebih besar daripada tiga jari atau lebih. Imam Malik pula melihat bahawa tak boleh menyapu ke atasnya kalaulah banyak koyaknya itu dengan koyak yang sangat dahsyatlah. Ini khuf ke? Ini apa? Kita nampak je, nampak dia macam bukan khuf. Tidak koyak, rabak. Kita tak boleh lah. Kita kata kalau dah begitu, ini fahish. Ini mana koyaknya, koyak yang fahish. Fahish mana buruk lah, macam dah teruk lah, teruk sangat. Jadi kita kata koyak yang berpada boleh lah, masih lagi ada nama khuf. Tapi kalau koyak yang dah tak sampai nama khuf, dah tak boleh kita berikan, kita kata tak boleh lah kita sapukan. Jadi dia melihat kepada urf. Daripada melihat kepada urf, kita dah ada dasar, kita kata dasar Islam ini juga menilai kepada urf. Maknanya kita ada dasar al-adatu muhakkamatun. Ingat tak yang pelajaran awal-awal kita kata lima kaedah yang besar. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu diperhakimkan. Jadi kita lihat, kalaulah misalnya itu yang masih namakan, walau koyak sikit, sebahagian besar sikit, atau koyak lubangnya begini-begini, masih orang kata itu khuf, khuf lah dia. Tapi kalau sampai kita kata koyak dia dah teruk sangat, kita kata, orang semua tak kata itu khuf lagi, maka itu tak boleh kita kata khuf. Jadi dengan itu dia melihat kepada khufnya. Tapi kita lihat Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan bahawa boleh kita menyapu ke atas khuf yang telah koyak selagi nama khuf itu masih kekal. Yang itu yang kita kata uruf tu penting. Inilah pendapat daripada mazhab Thawri dan Ishaq Ibn Rahawi atau Rahayuh dan juga Ibn Munzir dan Auza'i. Kita lihat dari surat itu, kita dah katakan bahawa pendapat Syekh Islam Ibn Taymiyyah, walaupun kita lihat dia adalah seorang daripada ulama Hanabila, tetapi dia seorang salah, dia telah sampai kepada kita tahu bahawa kadar ijtihad dia begitu hebat, maka dia telah datangkan bahawa boleh sebenarnya, walaupun daripada surat mazhab kata tak boleh. Tetapi dengan ini kita katakan bahawa yang lebih tepat adalah kita katakan adalah boleh, kerana dia selagi nama asal atau nama khuf itu diberi, masih diberi, maka boleh. Sebab itu kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhitab mengatakan kepada sahabat, sahabat mengetahui boleh sapu atas khuf, tahulah khuf macam mana, dan sahabat mengetahui sebagian kita lihat dalam keadaan safar dan sebagian keadaan kemiskinan dan sebagainya, itu dah tentulah sebagian khuf mereka itu tidak sempurna seperti sebagian yang lain. Jadi dengan itu kita kata itu tak memudaratkan dan tak kita kata dikecualikan daripada penyapuan atas khuf. Sedangkan waktu penerangan waktu itu adalah patut diterangkan. Bila kita kata kita tahu bahawa tak boleh takhirul bayan an waqtil hajah, sedangkan waktu itulah waktu hajat untuk diterangkan. Kenapa Nabi melambatkan penerangan? Jadi kita kata dengan itu kita kata dia tidaklah memudaratkan. Dia kata ini adalah pendapat yang tepat. Imam Syekh Islam mengatakan inilah pendapat yang lebih tepat. Dia adalah kias kepada usul Imam Ahmad dan dalil-dalilnya dalam memberikan keringanan kepada kalaulah seseorang menutup aurat, tetapi terdapat misalnya ada yang terbuka sedikit, maka diberikan keringanan. Begitulah juga sebagian baju yang kena kepada najis yang sedikit, kita kata tetap kita berikan dalam daripada usul dasar Imam Ahmad membenarkannya. Jadi dia kata daripada sudut dasar inilah dia kata bahawa khuf yang macam begini pun tidak ada masalah. Jadi walaupun kita katakan daripada sudut pendapat secara khusus Imam Ahmad tak dari pendapat mazhab Hanabilah tak menerimanya, tetapi beliau menerangkan daripada sudut dasar Imam Ahmad itu adalah nampak dibenarkan. Kerana itu kita kata dasar penting. Ulama ni kalau dia sebagai Imam Syafi'i misalnya, dia ada dasar-dasar tertentu yang makruf, ini mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, ini makruf, ini semua mazhab, ada dasar-dasar bermazhab Imam Ahmad. Begitu juga lah Imam Malik dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa sememangnya bolehlah kita menyapu atas khuf walaupun dalam keadaan yang koyak. Dan dengan dikatakan juga bahawa maklum bahawa sudah dimaklumi bahawa kebanyakan daripada khuf-khuf ini selalunya tak lari daripada berlakunya kekoyakan, lubang-lubang dan sebagainya. Dan bagaimana keadaan sahabat yang kita tahu keadaan mereka fukara, mereka ni orang-orang yang fakir miskin, dan tak boleh mereka membaharukan setiap kali berosak barukan, tak boleh tak. Jadi dengan itu kita kata tidak ada masalah. Jadi dengan itu saya datang keluarkan khilaf ini kerana khilafnya agak warid dan tempatnya baik kita sebutkan. Kerana apa? Kerana Nabi sudah menghantar sahabat-sahabat dengan menerangkan mereka boleh menyapukan atas khuf mereka pada waktu yang kita lihat yang perlu penerangan. Kalaulah khuf kamu yang koyak-koyak ni jangan pakai sebagainya, boleh diketat diterangkan di situ, tapi tidak diterangkan. Maka kita pergi pada hadis yang selepasnya. Sila. Boleh. Kalau khuf boleh tak masukkan kita kata stokin boleh secara jelas, tetapi stokin yang kita dah terangkan adalah stokin yang mana melekat kepada kulit, kita kata tidak. Stokin yang melekat kepada kulit kita tak masuk dalam kategori ini. Timpis sangat. Sampai kalau kena air mestilah kita dah rasa basah ni. Kalau misal stokin yang biasa tebal dan yang ada dia ketebalan sedikit, walaupun sedikit, kita kata boleh. Sama ada dibuat oleh pada kain ke, dibuat daripada kulit ke, daripada juga selain daripada sebab kain apa, daripada bahan-bahan yang lain. Berkaitan dengan soalan tadi yang satu lagi ada sepatu. Kita kata sepatu tu haruslah mengikuti hukum khuf lah. Kalau boot misalnya, kita kata masuk kategori umum. Itulah. Kalau kita pakai khuf, kita kena, kalau kita sapu atas khuf, kita kena pakai ni. Dia kena buka, dah buka habis, kita kata dia punya waktu penyapuan dia dah selesai. Okey, jadi sapunya atas khuf ke atas stokin? Stokin. Kalau kita misalnya, kita kata kalau seseorang yang sedang pergi ke apa, latihan tentera dan sebagainya, yang mana yang mereka pakai adalah boot, kita kata sapu atas boot sahaja. Tapi kalaulah orang ini adalah orang yang kita katakan pergi selalu, dia hanya pakai kasut untuk bekerja dan sebagainya, kita kata, dan tak boleh solat dengan menggunakan kasut, maka kita kata sapu atas stokin. Tetapi kalaulah dia boleh solat dengan kasutnya, maka sapulah atas kasutnya. Jadi kalau kasutnya adalah kasut sepatu biasa yang depan saja, kita tak boleh sapu. Kerana daripada sudut dasar kita katakan bahawa dia harus ikut hukum khuf, menutup akan kedua buku lagi. Wallahu ta'ala. Dan kalau dilihat daripada sudut, kalau kita bertadabur berkenaan dengan syariah ini dan memberikan kias pada haknya, kita akan mengetahui bahawa sesungguhnya rukhsah dalam bab ini sangat luas. Dan sesungguhnya dia adalah merupakan kecantikan syariah ini. Keindahan syariah ini. Dan menunjukkan akan agama yang hanifiyah tersamhah, yang sangat bertoleransi sebenarnya. Sangat memberikan, kita katakan, keperluan apa kita kata, penganutnya. Ini orang apa, hamba-hamba Allah SWT ini mendapat akan begitu banyak kita ada kelebihan-kelebihan. Dan begitu juga dalil-dalil yang menunjukkan akan raf'ul haraj. Mana raf'ul haraj, mana apa? Meringankan daripada seseorang mendapatkan kebebanan, kepayahan, kesusahan, kemudaratan. Ini kita katakan adalah menunjukkan bahawa ditolak, ditarik ataupun dihilangkan daripada haraj ataupun kepayahan ini daripada umat ini, adalah menunjukkan bahawa dia adalah dalil yang sangat-sangat putus, maktu', qat'i, atau kita kata dia adalah satu perkara yang tak boleh tidak ditolak. Memang tak boleh kita tolak ni. Kerana dalil-dalil banyak menunjukkan bahawa Islam ini datang untuk merafa'kan haraj. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Tidak Allah jadikan dalam agama ini daripada haraj. Haraj mana? Kepayahan, kebebanan dan sebagainya. Kepayahan. Dan maksud syarak ini, maksud Allah Ta'ala ini daripada mensyariatkan akan rukhsah adalah daripada sudut rifqan lil ibad. Adalah rifqan lil ibad, mana kita kata adalah daripada sudut berlemah lembut terhadap manusia ni. Kerana hamba-hambanya sangat lemah. Allah Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya yang sangat-sangat lemah. Jadi Allah memberikan rukhsah, memberikan hukum-hukumnya ini dengan berpatutan kepada kelemahan-kelemahan mereka. Dan supaya mereka ini dapat memegang atau memikul bebanan yang telah mereka diberikan. Dan mengambilnya secara mutlak adalah sebahagian daripada, adalah bertepatan dengan akidah. Kerana akidah ini, dalam kita tahu bahawa akidah kita lah, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala rahimun bil ibad, sangat mengasihi kepada hamba ini. Allah Subhanahu Wa Taala ghafur, rahim, rauf. Dan Allah Subhanahu, jadi dengan itu kita dapat tahu, inilah sebenarnya yang kita harus meyakini, bahawa Allah Subhanahu telah mensyariatkan sesuatu ke atas kita, adalah bersyariatkan juga daripada sifat-sifatnya yang mulia, nama-namanya yang mulia dan sifatnya yang terpuji. Jadi dengan itu kita dapati bahawa dia adalah bertepatan dengan akidah juga. Jadi itu kita punya poin daripada sudut bahawa boleh kita menyapu khuf dalam kadar yang telah ditentukan, bahkan khuf yang hendak disapukan juga, selagi dinamakan sebagai khuf, maka masuklah kategori rukhsah yang telah diberikan. Walaupun kita lihat kelemahan-kelemahan sebahagian khuf ada, misalnya lubang koyak sedikit dan sebagainya, kita kata tak ada masalah selagi nama khuf itu masih lagi diberikan kepadanya. Nah. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepasnya, wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan, atau ini hadis mauqufan ke marfu'an? Okey, mauqufan. Saya cek ni hadis yang saya dapat bahawa dia ada mauquf. Mauqufan sebenarnya. Kalau kita lihat muka surat bawahnya, sunan ini 203 sahih, 202 mauquf. Jadi mauquf sebenarnya bukan marfu', salah dia punya bahasa Arabnya, salah juga. Maknanya daripada Umar mauquf, daripada Anas marfu'. Faham eh? Jadi dibetulkan dalam buku antum an Umar radhiyallahu anhu marfu'an, jadi mauqufan sebenarnya. Wa an Anas marfu'an, itu betul. Okey. Bahasa Arabnya kita lihat kalau ada pen. Kita tuliskan wa an Umar. Boleh saya cancel atas? Apa macam? Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan, wa an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Yang tepat ya. Jadi sebenarnya mauquf terhadap di permana nak, ya Allah, puan. Saya ambil lagi sini dekat permana ni. Ini permana yang betulkan eh? Permana. Okey. Tulisan pen ni macam cantik dah tengok tu lah. Jadi kita katakan di sini baru dalam hadis tersebut, wa an Umar radhiyallahu an mauqufan wa an Anas marfu'an, idza tawadda ahadukum falabisa khufayhi falyamsah alayhima walyusalli fihima wala yakhla'huma in syaa illa min janabatin. Akhrajahu Daruqutni wa Hakim wa sahaha. Jadi kita lihat hadis ini sebenarnya adalah hadis yang mauquf. Kita bagi padanya dari Umar radhiyallahu an mauquf dan daripada Anas marfu, apabila salah seorang daripada kalian berwuduk dan ia memakai kedua sepatunya, maka hendaklah ia mengusap keduanya dan ia solat dengannya, dan janganlah ia melepaskan keduanya jika ia menghendaki kecuali dari janabah. Apabila salah seorang kamu berwuduk dan ia memakai kedua sepatunya, maka hendaklah ia mengusap keduanya. Ini membatasi memakainya dengan setelah wuduk adalah dalil bahawa yang dimaksudkan dengan tahiratain keduanya suci dalam hadis Mughirah, dan yang semakna dengannya adalah bersuci dari hadas kecil, dan hendaklah ia solat padanya dan janganlah ia melepaskan keduanya jika ia menghendaki. Beliau membatasinya dengan jika ia hendaki untuk menolak apa yang difahami dari zahirnya satu perintah, itu menunjukkan wajib dan zahirnya larangan adalah haram kecuali kerana janabah, kerana anda telah mengetahui wajib melepaskannya. Jadi dalam hadis ini sebenarnya darajat hadis ini adalah sunan syadz. Ini kenapa jadi syadz? Kalau perawi yang daif berkhilaf dengan perawi yang sahih, maka hadis ni jadi hadis yang syadz. Kalau berkhilaf kalau tak berkhilaf tu tak masuk dalam kategori syadz. Maaf, kita kata kalaulah hadis tu ada yang boleh diterima berkhilaf dengan seorang dengan hadis yang sahih, maka jadi syadz. Tapi kalaulah dia daripada yang lemah pula berkhilaf dengan yang sahih, jadi mungkar. Saya terlupa dia punya ini. Jadi mungkar, itu jadi mungkar. Jadi kita kalau perlu nanti kita akan lihat kalau jumpa hadis dinamakan syadz atau hadis dinamakan mungkar, itu perlu kita memahami daripada sudut kenapa jadi syadz, kenapa jadi mungkar. Hadis tersebut telah menerangkan di atas menerangkan disyaratnya bersuci dan memutlakkannya dari penentuan waktu, tapi ia terikat dengannya sebagaimana yang dijelaskan hadis Safwan dan hadis Ali radhiyallahu an. Kita pergi pada hadis ni yang terdahulu sebelum kita masuk pada hadis yang selepasnya. Tapi yang sahih, yang mahfuz, maknanya kalau yang dihafal, yang disimpan, yang dikenali, yang dipelihara oleh ulama daripada sudut matan yang berkaitan dengannya, adalah hadis di mana Nabi menyuruh kita menyapu atas khufain dengan wanahwihma buat taukid. Ini pada waktu yang mana kita lihat sehari semalam kepada orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Itu yang kita kata yang mahfuz. Yang ini pula kita lihat tidak, dia tidak menghadkan langsung pada waktu. Maknanya dia kata wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Dia hadkan tak waktu? Tak ada. Jadi dengan ini kita lihat dia hadis ini dinamakan sebagai syad kerana sebab itu. Kalau kita lihat daripada sudut, kalau kita katakan hadis ini adalah hadis yang sahih, kita kata dia telah mengumumkan langsung bahawa hendaklah, sekiranya dia hendak, bila-bila nak, dia boleh menyapu ke atasnya dan bersolat di atas keduanya ini dengan menggunakan keduanya ini dan tidak membukanya langsung. Jadi menunjukkan kalau 10 hari dia tak buka, dia sapu saja, boleh tak? Boleh juga. Tetapi kita katakan dalam dalil ini, hadis ini telah diikatkan dengan hadis yang mahfuz sebenarnya. Maka kita kata hadis yang mahfuz itulah hadis yang berkenaan dengan waktu yang tertentu yang telah Nabi tentukan bagi mukim 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Ibnu Daqiq Al-Aid telah berkomentar terhadap hadis ini mauqufan dan marfu'an dalam kitabnya Al-Ilmam. Beliau berkata Daruqutni telah meriwayatkan daripada sudut Asad dan telah ditausikkan, telah dikuatkan oleh Kufi dan Wanasai dan Bazar, dan telah diriwayatkan daripada Anas marfu'an dengan hasanat yang sahih, dan periwayat-periwayatnya daripada awal sampai habis adalah thiqat. Maka beliau mengatakan qala fu muharririhi afallahu an wa syudzuth fil hadis la yunafi sihhat as-sanad. Jadi mengatakan bahawa sini bahawa hadis yang syaf ini tidaklah menafikan sanad yang sahih dan penerimaan perawi-perawinya. Begitulah telah berkata sahib at-tankih bahawa isnadnya kuat tetapi mukhalafahnya kepada seorang yang lebih lebih sahih daripadanya. Jadi kita kata tadi, kenapa jadi syad? Apabila seorang perawi, dia seorang yang boleh diterima hadisnya, dia telah berkhilaf dengan orang-orang perawi-perawi lain yang telah meriwayatkan dengan dalam bab ini dalam kadar yang berbeza, bercanggah. Yang ini tetapkan hari, tetapkan masa, yang beliau tidak menetapkan masa. Seorang saja yang tak menetapkan masa. Jadi kita katakan bahawa inilah dia dinamakan syad kerana dia mukhalafah seorang perawi yang boleh diterima kepada mereka yang lebih kuat dan lebih banyak lagi di kalangan yang patut kita terima. Jadi kita katakan golongan, kalau kita buat sanad semua okey, semua sahih. Tak ada masalah tentang sanad. Betul tak? Kalau dia memang boleh diterima daripada sudut awal sampai akhirnya sanad tersebut sahihlah. Orang ni memang orang-orang boleh meriwayatkan hadis tersebut. Tapi tidak bermakna hadisnya sahih. Kenapakah demikian? Kerana ada di situ kejanggalan. Kerana hadis yang banyak yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang siqat juga, daripada perawi-perawi yang siqat juga, adalah meletakkan masa. Yang perawi ini tidak meletakkan masa. Jadi dengan itu, sebab itu dinamakan sebagai syaf. Bukan kerana sanadnya betul. Sanad memang kita kata betul. Tak ada permasalahan tentang sanad betul ke tidak. Jadi dengan itu hujah untuk misalnya penekik mengatakan itu kita tak warid di sini. Tidaklah, tak boleh datangkan di sini. Baik. Jadi mukhalafah, percanggahannya kepada perawi yang lebih siqah daripadanya membuatnya kita menolak hadis ini. Dan dia termasuk dalam kategori hadis yang dhaif. Hadis dhaif juga. Ya, kerana hadis didhaifkan dengan dua cara. Satu dengan sanad, satu dengan matan. Kan kita belajar kan? Jadi kita kata kalau hadis daripada sudut dirayahnya tak tepat, maka didhaifkan daripada sudut dirayahnya, daripada sudut matannya, maka didhaif. Begitu juga hadis yang kalau disabitkan telah ada kejanggalan atau telah ada kepincangan dari sudut sanadnya, maka dia juga dhaif daripada sudut riwayahnya. Jadi dia datang daripada dua sudut, dirayatan dan riwayatan. Ilmu itu dibagi, ilmu hadis dibagi kepada dirayatan riwayatan. Dirayah tentang matan, riwayah tentang periwayatan. Jadi kalau pas dari sudut riwayat, tak bermakna pas hadis itu hadis sahih juga. Faham? Jadi kena kita lihat dirayahannya dulu. Sebab itu Syekh Utsaimin rahimahullah, kita kalau kita tengok pada bab ini, bab yang sama juga seperti hadisnya dari berus sanad dah betul. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan hadis ini daif. Kenapa daif? Kerana dia bermukhalafah dengan perawi yang lebih siqah. Kemudian lafaznya itu lafaz yang tidak jelas. Yang ini tidak jelas. Yang ini ada kelemahan di surat bahasa. Dia kata ini macam bukan gaya bahasa Rasulullah SAW. Jadi daripada situ kita nampak, rupanya masalah hadis ni bukan belajar satu saja. Riwayat perawatan dah bagus, kita mantap semua, kita kenal perawi-perawi, kita boleh keluarkan hadisnya sanad semua betul. Kita kata tak, dia perlu kita lihat juga daripada surat sanad ni. Tapi kita tak boleh letakkan sanad perlu lihat pada matannya. Bukan kita, tapi kita kata bukan lihat pada matan saja tanpa sanad. Sebagian golongan orang-orang para-para kita kata tarekat misalnya, mereka menolak misalnya kita mengatakan hadis dhaif kerana sanad tak tepat. Dia kata maknanya betul dan dia kata bahawa yang penting adalah dia punya makna. Kita kata bukan, makna main peranan betul. Tapi kalaulah datang daripada periwayatan yang tak sahih, dan tentu maknanya tak ada terus dikaji lagi. Kerana maknanya kita lihat kalau daripada sudut makna tu sahih pun sekalipun, dia tetap dinamakan sebagai dhaif. Kenapa? Daripada sudut periwayatan dhaif. Jadi dengan itu kita perlu menilai kedua-duanya. Harus memberikan kekuatan kedua-duanya, barulah kita kata hadis itu hadis yang sahih. Okey. Dalam bab ini agak payah sikit kita nak tangkap kerana mungkin kita ada basic tersebut, mungkin kita kurang. Tapi kita perlu belajar. Nanti kalau awak dapat bab pelajaran, kalau dimulakan pelajaran mustalah hadis dan sebagainya, ikut. Siapa ada buka kelas mustalah hadis, ikut. Kenapa? Kerana ianya perlu untuk kita dapat memantapkan kita punya ilmu terhadap mustalahul hadis. Nah. Jadi dengan itu kita katakan hadis ini, hadis yang tadi kita bacakan tadi adalah hadis yang kita katakan tidaklah boleh dijadikan sebagai sumber yang bertepatan. Tapi hadis yang kita datangkan ini ialah selepasnya adalah hadis an Abi Bakrah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahun wa lil muqimi yawman aw lailah idza tatahhara falabisa khufayhi ayyamsaha alayhima akhrajahu ad-Dharqutni wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau membolehkan bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi mukim 1 hari 1 malam jika ia telah bersuci lalu memakai sepatunya untuk mengusap ke atas keduanya, ini kedua khuf tersebut. Jadi hadis telah riwayat Dharqutni dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Abi Bakrah adalah namanya Al-Nufai' Ibnu Masruh sebagaimana yang terdapat dalam Jami'ul Usul dan ada yang mengatakan Ibnu Al-Harith. Abu Bakrah berkata, aku adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menolak dinisbahkan ia turun dari benteng Taif ketika ia mengumpung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekelompok pemuda Taif. Lalu ia masuk Islam dan dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk di antara sahabat yang paling utama. Kerana telah berdamping dengan Rasulullah. Siapa yang berdamping dengan Rasulullah, kita tahu dia adalah antara sahabat yang utama kerana dari sudut ilmunya, dari sudut tarbiyahnya, dari sudut macam-macam kita lihat. Jadi dengan itu kita haruslah mengkadarkan sahabat-sahabat yang bermusahabah dengan Rasulullah SAW lebih, maka kedudukannya lebih tinggi daripada sahabat yang kurang musahabah daripada Rasulullah SAW. Ibnu Abdul Bar berkata, ia seperti mana pedang dalam ibadah meninggal dunia di Basrah pada tahun 51 atau 52 dan putera-puteranya memiliki kemuliaan di Basrah baik ilmu maupun kedudukan dan ia memiliki pengikut yang sangat banyak. Penjelasan kalimah bahawa beliau membolehkan bagi musafir 3 hari 3 malam iaitu mengusap di atas kedua sapu dan bagi mukim 1 hari 1 malam jika ia telah bersuci, yakni setiap yang mukim ataupun maupun musafir jika ia telah bersuci daripada hadas kecil lalu memakai kedua sepatunya. Bukan berarti fa menunjukkan harus berurutan tapi hanya sebatas ataf, ini yang pengikut Maknanya bukan selalu kalau fa datang, ataf ni maknanya apa, berurutan ni mana dia ikut ta'kib. Mana selepas ini, selepas ini, lepas ini dia lakukan ini. Mana itu namanya fa ta'kib. Mana urutan. Fa kalaulah dinamakan sebagai ataf, tak. Ataf maknanya dia hanya ikut dari sudut urut bacaan. Dia tak bermakna lepas ni dia akan ikut urutan tersebut. Mana boleh ini dan itu, dan kita kata tak ada kaitan tentang ataf. Ataf itu ataf maksudnya tak ada kaitan dengan ta'kib, akab. Jadi kalau kita katakan daripada sudut, kalaulah hadis ini yang tadi diterangkan, falabisa khuffai, fa di sini bukanlah fa ta'kib. Maksudnya selepas. Selepas dia kata ini, maka lepas baru pakai khufai, tidak. Maka di situ fa ini fa ataf, fa yang permulaan kalimah. Bukan permulaan-permulaan, tapi permulaan disambungkan kepada, misalnya saya suka makan apple dan saya juga suka, dan ini balik kepada yang tadi pertama. Jadi di situlah maksudnya ataf. Tapi bukan maksud ta'kib. Maknanya saya suka makan apple dan limau. Maknanya lepas makan apple saya baru makan limau. Itu maknanya ta'kib. Faham tak? Maknanya ikut urutan. Tak boleh makan limau dulu baru apple. Jadi kalau maksudnya inilah, dan ini dalam bahasa Arab dan ataupun fa, maka ialah bermaksud urutan, maka itu maksudnya. Tangkap dari mana? Okey. Kemudian kita pergi pada okey. Kerana sudah maklum bahawa tidak termasuk syarat dalam mengusap sepatu untuk mengusap atas keduanya. Jadi hadis tersebut seperti hadis Ali radhiyallahu dalam menerangkan jangka waktu bagi musafir mukim, dan seperti hadis Umar dan Anas mengenai disyaratkan bersuci, dalam terdapat penjelasan bahawa mengusap atas sepatu adalah rukhsah kelonggaran kerana sahabat menamakannya seperti itu. Sekarang kita pergi pada, sebelum kita masuk pada hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir ini juga kita lihat ada permasalahan sikit, tapi kita katakan kita akan sentuhnya selepas ini. Cuma kita nak masuk sekarang ini adalah bagaimanakah atau bilakah mulanya seseorang itu menyapu ke atas kedua, bilakah dia mula untuk dikira sebagai sehari semalam atau tiga hari tiga malam selepas dia, semasa dia memakai khuf ke, semasa dia berhadas ke, semasa dia membasuh selepas hadas atau menyapu selepas hadas. Ini kita akan bincangkan dalam hari ini sebelum kita selesai. Tapi kita akan sentuh lagi bab ini lagi untuk kita rumuskan. Kerana saya kata bahawa kita akhirnya kita mestilah mantap dalam bab ini, dan kita boleh ringkaskan, kita boleh berikan rumusan, dengan itu dapat kita berikan ilmu yang ringkas, cepat kepada sesiapa yang inginkannya. Walaupun kita sekarang belajar secara mendalam, takkan awak nak terangkan pada orang, nanti kejap kita masuk babnya nanti. Tak boleh. Awak kena terangkan dengan ringkas, sekiranya kita masuk dalam penerangan kepada orang-orang yang lebih awam daripada kita. Maksud orang lebih awam ialah orang bukan mereka tak ada kemampuan untuk belajar seperti kita. Kita harus ringkaskan, mudahkan kepada mereka. Jadi itu kita akan sentuh nanti selepas kita habis dalam bab yang ini. Maksudnya kita setelah kita sentuh bila sebenarnya mulanya perkiraan tersebut. Boleh berbincang? Silakan. Apa dia? Semasa pakai khuf itu dah dikirakan permulaannya. Macam dia punya apa kita kata countdown. Okey. Jadi bila ada lagi pendapat? Ya ustaz. Ustaz, fadal. Ya akhi. Iktirih. Selepas dia, maksudnya datang hadas. Mana dia ambil wuduk, belum pakai lagi tapi. Adakah dia dah ambil wuduk, dia kata dah boleh, dah kira. Belum pakai lagi pun nak kira macam mana, saya nak kira. Jadi yang tadi pendapat Eric kata, dah nak pakai mesti ada syarat. Dia pakai dalam keadaan suci. Okey. Jadi bila start dia? Okey, jadi sama seperti pendapat tadi, sebut awaknya. Pendapat mengatakan, mulanya apabila memakai khuf. Okey. Selain daripada itu, pendapat? Nanti nak minta awak dalilnya nanti. dalil akal pun tak kisah. Nanti kita akan dapat kita tu. Maknanya bila tu kita akan cakap dia akan jadi musafir, dia akan jadi mukim. Tapi dia tak penting sekarang ini selagi kita tak kenal pasti bila startnya. Okay, jadi hadas bermula daripada hadas, beliau kata. Okey, pendapat kedua adalah bermula daripada hadas. Bermana dah pakai khuf? Pakai khuf pukul 5 pagi. Hadas masuk apa dia buang angin atau sebagainya pukul 10 pagi. Maka beliau kata mulanya 10 pagi. Dikira countdown 10. Sampailah 10 besok hari. Satu pendapat. Lagi ada pendapat lain tak? Dari mula dia sapu khuf. Jadi bila tu maksud awak? Okey. Jadi maksud yang pendapat yang ketiga ni adalah apabila dah lepas hadas, bila dia nak sapu khuf, ini dah lepas pukul 10, dia tidur terlulah hanya sampai pukul 3. Baru nak bangun nak solat zuhur, nak sapu khuf. 3 jam, 4 jam. Tu lebih tu. Ha? Ah, jadi dia pakai dia bila tu? Okey, bila wuduk dia kasi contoh ni pukul 3 petang. Okey, jadi okey. Itu memang tak ada masalah. Kita kata syarat memakai khuf ialah mesti pakai berwuduk sebelum pakai khuf. Itu dah jelas. Tapi bilakah kita mula kitanya countdown dia satu hari satu malam, tiga hari tiga malam? Okey, silakan. Bila dia mula kerjakan solat pada pertama kali selepas pakai khuf. Bila dia mula kerjakan solat? Pada pertama kali selepas pakai khuf. Maknanya kalaulah dia pukul 5 bangun subuh, mula dia pakai khuf itu hari, mulanya solat, di solat subuh. Jadi mula pakai solat subuh. Subuh lepas itu dah tak boleh pakai, sebesoknya tak boleh pakai lagi, tak boleh sapu lagi. Begitu eh maksudnya, betul? Okey. Pendapat lagi tu. Lagi. Bermakna dia berpendapat bahawa selepas 5 kali solat, 5 waktu habislah. Okey. Tu dalil mana? Ada kena ada dalil juga. Dia kena cakap gitu. Jadi kita kata apa dia? Lagi tadi yang tadi pendapat yang mengatakan selepas masa selepas pukul 3 tu dia nak ambil wuduk, maka mula daripadanya. Jadi kita kata sekarang kita dapat kumpulkan empat pendapat. Okey, silakan dalil awak. Dalilnya apa? Jangan takut ni kalian. Bukan nak takutkan orang sebab tak bersikap, kita nak kongsi pasal apa? Awak kalau nak, awak sekarang tengah beristimbak hukum kan? Jadi daripada sudut mana awak istimbat ni? Kita nak keluarkan. Jadi dengan itu ada kemahiran akan dibina. Silakan. Okey. Jadi dalilnya apabila kita nak pakai khuf mesti dah bersuci. Jadi kita mula pakai khuf, maka mulalah kita dikira sebagai boleh kita menyapunya. Jadi kalau boleh kita menyapunya, maka sehari semalam lah selepas tu. Okey. Satu point. Yang tadi awaknya sama ke pendapat khus dalil ni? Sama. Sama eh. Okey, dalil awak satu dalil lagi. Okay. Masa dia bukan satu hari. Kalau kita tadi 3 hari kan. Itu mula pakai tu. Okey. Jadi apabila kita kata satu hari, setiga hari, maka dengan kita dah memakai pertama tu, besoknya kalau dah kira waktu yang sama juga, dah kira satu hari, maka tak boleh kita pakaikan. Kita tak boleh sapu lagi lepas tu. Okey, tapi itu ha? Itu kalau mukim. Kalau tak mukim sama juga. Kita tiga kali kan, gandakan tiga kali. Okey. Sila tadi pendapat akhir. Entah. Apa dalilnya? Mengatakan Mughirah bin Syu'bah katakan apa? Kemudian nak dibuka, kemudian juga tak payah berangkat. Oh, jadi masa Nabi nak berwuduk tu, kenapa? Jadi maknanya dia sapu. Okey. Jadi mulanya itu dia sapu adalah apabila nak berwuduk. Asalnya tadi kan dia dah. Okey. Batal. Jadi batal itulah menyebabkan Nabi berwuduk lagi ke? Adakah awak daripada hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahawa selepas saja Nabi batal, Nabi ambil wuduk? Ya, betul. Saya faham. Hadis 52. Kita pergi pada hadis 52. Ialah hadis itu menunjukkan kepada kita bahawa fatawadda. Kuntu ma'an Nabi SAW fatawadda. Bahawa kami, aku bersama Rasulullah SAW, maka dia nak berwuduk. Jadi berwuduk ni selepas saja dia berhadas, dia tu nak berwuduk ke, atau dia telah berwuduk pada masa ketika bila tak tahu, lepas tu dia nak ambil wuduk kerana dia ingin mengambil wuduk. Adakah di situ boleh diistimbatkan bahawa itu menunjuk bahawa Nabi telah batal lalu ambil wuduk, dan itulah menunjukkan bahawa mulanya kita ambil wuduk, mula kita sapu ialah bila kita hadas seperti tadi yang dia kata. Okay, jadi itu point eh. Itu satu wajah juga yang boleh kita ambil. Kerana mungkin orang boleh berhujah. Boleh berhujah bahawa Nabi selalu, saya rasa Nabi SAW akan senantiasa berwuduk. Jadi kalaulah dia senantiasa berwuduk, selepas batas dia akan batas pasti mengambil wuduk. Jadi itu satu perkara yang point yang mungkin kita boleh hujahkan lah. Okay. Satu point yang kalau daripada surat ini nampak ada kekuatan. Tapi kita kata, adakah daripada hadis menunjukkan? Tak nampak sangat eh? Okay, tak apa. Ha? Boleh fight lagi, boleh gaduh lagi. Boleh gaduh lagi, boleh perdebatkan lagi. Ini Masya Allah, kenapa nak debat-debat yang sini pula? Jadi kita kata ini masalahnya. Kerana kita dalam berdalil, ini kita keluarkan dalil semua. Tapi daripada istimbat itulah yang menyebabkan kita berkhilaf. Bukan kita tak mau dalil, kita nak berdalil. Tapi kerana dalil-dalil itu semua kita lihat menyebabkan kita berkhilaf. Kenapa kerana berkhilaf? Kerana kita khilaf kerana dalil. Bukan khilaf kerana nafsu. Sebagian ini kita kata ini dimaksudkan dari sudut tersebut. Tapi kita akan balik pada apa? Pada tadi. Kemudian tadi pendapat awak pula. Dia mula daripada mula dia sapu setelah dia nak berwuduk. Mula dia sapu. Kenapa? Ya. Apa dalil awak? Okey. Tapi awak kalau ikut dari pendapat tu, jadi pendapat dia. Cuma saya masukkan adalah awak kalau kata, kalau misalnya pendapat awak tu, dia boleh bermaksud mungkin selepas sejam, mungkin selepas 2 jam, mungkin lepas 3 jam baru nak berwuduk. Okey, jadi hujah awak ialah bahawa hadis samalah. Tapi kerana apa? Kerana hadis itu tak menerangkan bahawa ia adalah menerangkan bahawa selepas ta'kib, selepas dia batal ambil wuduk, tak adalah terangkan demikian, maka boleh jadi juga apabila Nabi sapunya selepas Nabi telah berhadas beberapa lama. Jadi apabila nak berwuduk, marulah dia sapu, maka bolehlah dikira di situ. Nampak poin eh? Wuduk yang pertama lah maksudnya. Selepas khuf. Kalau dia dah wuduk, dia nak wuduk lagi, sapu. Kalau orang nak tajdid wuduk. Ini masalah lain pula. Nanti kita masuk tu, nanti kita ini tak selesai. Baik, jadi kita kata dari pendapat-pendapat yang diberikan. Cuma pendapat dari beliau belum dapat lagi. Silakan. Beliau kata. Tak, yang. Tak boleh minta dalil. Hujahnya macam ni. Okey, tujuannya nak salat dan mulakan perkiraan waktu. Tujuannya nak salat, maka mulakan. Mulakan perkiraan waktu. Okay. Kita berwuduk ni tujuannya untuk salat. Maka dengan itu haruslah dikira daripada waktu. Okey, dia punya point ada point ni lah. Dia kata bahawa okeylah, saya kasihkan point lagi tambahan. Ada kita kata bahawa untuk solatlah kita diwajibkan untuk berwuduk, betul tak? Jadi dengan itu kita boleh dah wajibkan untuk berwuduk, maka kita solat, kita sapu tu atas wuduk, atas solat tertentu. Jadi dikaitkan solat itu dengan apa, wuduknya itu dengan solat. Okey, masalah. Tapi kita kata adakah dari kita akan bidah semuanya kalau betul dan ini tempat kita akan bincangkan. Jadi daripada apa yang telah didatangkan ini memang kita kata itu adalah sebahagian daripada atau kita kata hampir semua yang telah dikhilafkan oleh ulama adalah yang telah disebutkan tadi. Cuma pendapat yang terakhir yang kita lihat berkaitan dengan salawat itu tak ada dia punya asas. Kenapa kita tak ada asasnya? Walaupun dia ada makulnya, ada dasar logiknya, tapi dari sudut asas kita kata kenapa? Kerana setiap daripada kalaulah Nabi SAW menerangkan tentang waktu, dia tidak boleh dikaitkan dengan maaf dia, kalau diterangkan tentang hari tak boleh dikaitkan bilangan waktu solat kepada hari. Kenapa? Kerana bilangan waktu solat dengan hari itu kita katakan adalah tidak ada di situ kesinambungannya. Misal sebagai contoh, kalaulah misalnya solat yang dilakukan itu dia bermula solat pukul apa? Pukul subuh misalnya, lepas subuh. Lepas itu untuk satu hari semalam kan? Kalaulah misalnya dia masih belum membatal wuduknya, satu hari semalam dia tak batal wuduknya. Bagaimanakah keadaan solat? Adakah terus batal? Dia akan terbatal dengan hadis yang menunjukkan bahawa tayamum apa khuf itu tak batal melainkan dengan apa? Dengan hadas kecil. Betul? Dan tidak ada kaitan dengan solat. Kenapa kalau kita katakan kalau dia berkaitan dengan solat, maknanya walaupun dah sampai lima waktu, batal, terbatal default. Lepas lima waktu. Kita kata sama ada dia kekalkan wuduknya ke tidak kekalkan wuduknya terbatal. Ini belum lagi kita lihat dia belum ada peluang untuk sapu. Ni orang yang kekalkan wuduk satu kali. Dia belum berpakai dia tengah tanpa belum sapu lagi. Nampak eh? Jadi orang yang pakai belum sapu lagi, besok subuhnya kata dah batal. Kata sebenarnya dibenarkan saya untuk pakai satu malam. Maknanya untuk menyapukannya. Saya belum sapu pun. Dah kena batal. Jadi kita kata dari sudut itu 5 hari 5 waktu tu tak kena. Okey. Jadi dengan poin kita kata kaitan dengan 5 waktu itu dengan waktu dengan apa waktu yang sehari semalam kita kata tidak tepat kerana apabila datang satu hari satu malam tersebut walaupun dia belum menyapunya nanti dah terbatal. Kenapa? Kerana kita kata takkan kepada sapu. Okey. Faham eh? Maknanya kalau kita membasuh memakaikan khuf tersebut kita kata tak semestinya kita menyapunya kerana kita pakai dalam keadaan berwuduk. Betul? Jadi dengan itu kita kata dasarnya ialah tak boleh dikaitkan dengan masa solat, waktu solat. Baik. Kemudian kita bagi pada membidas yang pendapat-pendapat yang lain. Bagi pendapat yang mengatakan mulanya pakai khuf, maka mulalah kita menyapunya. Maka kita kata kalaulah kita dibenarkan untuk menyapunya selepas satu hari satu malam menyapunya, maaf, selepas satu hari satu malam untuk mukim dan tiga hari tiga malam untuk musafir menyapunya, maka kalaulah kita katakan dasarnya tadi balik kepada seorang yang tak batal wuduknya, dia pakai lalu dia belum sapu pun, maka kita kata dia terbatal kerana dah awal awak pakai dah kira masa itulah telah selesai sehari semalam. Tapi kita kata tidak tepat. Kenapa? Kerana dia belum sapu. Tidak expire lagi. Mana pakai itu expire? Belum batal wuduk lagi. Okey kita kata. Jadi kalau kita kata dia buka kasut tu. Okey lain saya lah. Kalau awak kata dia batal. Buka kasut dia masih ada wuduk tak? Ada wuduk lagi. Pasal dia belum batal lagi. Jadi poinnya adalah kalau kita kata dia punya sapu tu bila, jadi kita kata adakah kita katakan bahawa dengan memakai? Tak dengan memakai. Kenapa tak memakai? Kerana kalau kita kata memakai aja dah mula kita kata kiranya satu hari satu malam. Jadi dia punya rukhsah untuk sapu tu macam mana? Kalau dia tak pakai stokin, tak pakai khuf juga, dia tak ada kaitan dengan, tak ada khuf. Dia pakai pun ada kaitan dengan khuf tak? Tak ada kaitan juga. Pasal dia belum sapu. Yang rosahnya adalah untuk dia menyapu. Poin ada tak? Nampak tak poin dia? Jadi apabila tak ada penyapuan, Jadi apa poin yang untuk kita katakan dia khuf tak pakai khuf sama, beza? Sama. Hukumnya sama dia pakai khuf tak pakai khuf, hukumnya sama dia masih ada wuduk, maka kita kata dia tak ambil rukhsah tersebut. Tak ada rukhsah sebenarnya. Jadi apabila kita kata rukhsah itu ialah apabila dia boleh menggunakan khuf dalam menyapunya. Okey? Tangkap idea poin? Okey. Kemudian kita kata tadi bahawa apabila kita kata kita bidas bahawa pemakaiannya, maka di sini kita balik kepada dua pendapat yang terakhir, dua pendapat yang terakhir, iaitu adakah mulanya selepas dia, selepas apa? Selepas dia batal wuduknya, ataupun selepas dia mula nak sapu khufnya. Okey, kejap. Kita dah tak boleh lagi penerima pendapat. Pendapat dah ada dah. Okey. Jadi kita balik kepada pendapat yang tadi, yang ketiga, yang mengatakan adalah mulanya dengan batalnya wuduk tersebut. Kalau seseorang batal wuduknya, dia lalu tidak mengambil wuduk, selepas masa yang lama, 3 jam, 2 jam, 1 jam baru dia ambil wuduk, adakah kita katakan dia telah mula, telah bermula dia punya pengiraan satu hari satu malam semasa pembatalannya? Kalau kita kata semasa pembatalannya, maka di sini kita katakan kalaulah misalnya dia tak ambil wuduk selama kita kata tertidur, seorang tertidur, batal wuduknya kan, lalu dia nak ambil wuduk, kali tertidur, kita kata masuk kategori yang diberikan rukhsah, diberikan keampunan, tidur lenyap sampailah besok pagi panjang. Macam mana dia, adakah kita kata batal wuduknya? Batal wuduknya betul, tapi adakah bermula? Jadi dia lepas 24 jam dia tidur atau 20 jam tidur, semasa dia pakai dah 5 jam, dah kita kata habis lah kan. Dah kita kata, jadi dengan itu tambah lagi nak ambil wuduk lagi, jadi dengan itu kita kata dah terbatal, dah habis masanya. Jadi kita kata bukan juga daripada pendapat tersebut, kerana kita katakan bahawa yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, yang rajih adalah mulanya apabila dia telah berhadas, dia hendak ambil wuduk. Tidak apa, mulanya dia dikira satu hari satu malam. Sebagai contoh, kalau dia ambil wuduk pada pukul 5 pagi, dia memakai khuf pada 5 pagi, kalau kita kata memakai khuf, faham bahawa dia pakai khuf dengan berwuduk, bersuci. Dia pakai khuf pukul 5 pagi, dia berhadas pukul 10 pagi, dia mengambil wuduk pada pukul 12 pagi. Jadi kalau pendapat pertama, pukul 5 pagi juga akan datang besoknya, kalau hari Senin dia ambil, hari Selasa dah batal. Kalau ikut pendapat kedua, dia kata bahawa selepas berhadas, maka pukul 10 besoknya batal. Kalau dia kata 12 mula dia ambil wuduk, maka 12 akan datang tu batal. Jadi dengan itu kita kata masalah tu balik pada daripada mana kita punya khilaf tersebut. Wallahu ta'ala alam, kita kata yang rajihnya adalah pendapat yang terakhir, yang mengatakan apabila masa ataupun bila batalnya wuduknya itu apabila telah selesai, semasa dia hendak memperbaharui wuduknya pada hadas yang pertama, selepas hadas yang pertama. Jadi bermula daripada surat itu. Kenapa? Kerana dalil mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang telah kita sentuhkan tadi, bahawa hadis tersebut mengatakan fa inni adkhaltuhuma tahiratan, dan sudah jelas masalah itu, famasaha alaihima, dan juga hadis yang telah diterangkan di sini, rakhasa lil musafir 3 ayyam wa layaliyahun lil muqim yawman wa laila idza tatahara fala bisa khuffay ayyam saha alaiha. Ataupun hadis yang sebelumnya lagi ialah hadis yang kita kata yang menerangkan tentang yang mengatakan bahawa diberikan rukhsah amarna idza kunna safran alla nanza'a khifafana 3 ayyam wa layali illa min janaba walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin, disebabkan apabila berlakunya hadas besar barulah dibuka akan khuf tersebut. Kalau tidak, tak dibuka khuf tersebut. Tetapi kita katakan bila mulanya dia dikira sebagai 3 hari 3 malam, bermulanya apabila dia menyapukannya. Kerana dalam hadis tu yumsah alaihima. atau dibasuh, disapukan ke atas keduanya. Maka dengan itulah bermulanya dia adalah apabila dia menyapunya. Jadi dengan itu, itulah pendapat juga adalah pendapat daripada Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, menterjihkan bahawa itulah pendapat yang rajih. Daripada sudut, dari sudut terjihnya, kenapa? Kerana itulah yang sebenarnya kita katakan rukhsah, yang keringanan yang lebih tepatlah. Kerana kalau dikira sebagai masa dia bermula menyapunya selepas berhadas, adalah lebih tepat, lebih senang bagi orang yang memakainya daripada dikira bila dia hadas dan daripada bila dia mula memakainya. Dan dengan itu kita katakan wallahu ta'ala alam, kalaulah berlaku seseorang itu berwuduk, bertayamum, menyapu atas khuf tersebut pada pukul, dia telah memakai pukul 5, lalu dia berhadas pukul 10, dia mengambil wuduknya lagi pukul 12, kalaulah misalnya selepas dia pukul 10 dia masih menyapunya, kita kata tak ada masalah. Pukul 11 tak ada masalah, pada keesokan harinya selepas pukul 12 dia tak boleh lagi dia menyapunya. Dan begitu juga kalau dia sapu sebelum pukul 5 pun, kita kata tidak ada masalah. Bagi yang 5, pukul 5 kata dia kata adalah mula dia sapu, maka berakhirlah pukul 5, dan pukul 10 maka berakhirlah pukul 10. Tetapi kita ada pendapat ini adalah pendapat yang tidak begitu kuat, kerana dasar-dasar tadi, kerana kita dah tak dapat melihat bahawa dari sudut maksud seseorang itu mendapat rukhsah itu tidak tercapai dengan kita ikut daripada maksud hari pertama kali pakai, dan setelah dia batal wudu atau dia telah berhadas kecil. Jadi dengan itu kita katakan wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat adalah yang pendapat yang telah diterangkan tadi, dia bermula apabila selepas hadas, mulanya kita nak berwuduk tak kira bila waktunya. Hatta kalau kita berwuduk selepas pukul 3 sekalipun, begitulah keadaannya. Dan ini berlaku beberapa ni, kalau kita juga membidas pendapat yang mengatakan selepas 5 waktu, kerana boleh berlaku seseorang itu berwuduk dengan menyapu atas khuf, dia dapat solat lebih daripada 5 waktu, 15 waktu pun boleh. Kenapa? Kita kata misalnya seorang dia dalam keadaan musafir, dia tak tidur, ataupun seorang yang dalam tak musafir juga yang tak tidur misalnya, maka kita kata satu hari dia dah tak perlu kita kata menyapunya. Besoknya lepas tu berhadas, lepas tu kalau dia tak batalkannya. Kalau dia batalkan atau masa ni kata batal wuduknya, maka dia mulalah. Kalau dia bermula misalnya pukul 8 pagi, maka daripada 8 pagi itulah bermulanya. Jadi kalau kita ikutkan, solatnya dah banyak dah dilakukan. Sehingga contoh yang mungkin kita dapat keluarkan, boleh sampai 15 waktu dia boleh lakukan. Wallahu ta'ala alam. Jadi dengan itu kita katakan inilah ringkasan daripada pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan, bukan ringkasan pun, hanyalah perbincangan kita berkaitan dengan waktu, kadar waktu yang telah ditetapkan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan sebelum kita tutup majlis kita? Kita akan sambung lagi insyaAllah minggu depan, dan cuba merumuskan, meringkaskan ini, dan agar kita dapat menerangkan kepada sesiapa yang ingin bertanya dan dapat berikan rumusan yang agak padat insyaAllah. Apa 3 hari 3 malam mengikut kiraan 24 jam atau dari Islam ini selepas maghrib? Kita kata sehari semalam bermula dari dia adalah seperti 24 jam. Kenapa? Kalau dia bermula misalnya lepas asar, kita kata lepas asar sebab sehari semalam, mana lepas asar akan datang dia haruslah. Jadi kita kata dia ada 24 jam, lebih tepat 24 jam daripada bermulanya sehari. Kerana tak dikatakan kalaulah dia sehari rukhsah tu sehari, sekiranya dia dapat 5 minit daripada pagi siang misalnya, dia kata dah sehari dah berpas, semalam lagi tinggal, kita tidak, kita katakan dia dikira sebagai 24 jam. Jadi kalau untuk sabar, kalau untuk dia dapat 3 hari malam, tapi dalam satu hari tu dia dah buka balik khuf, macam mana kira? Kalau siapa buka khuf saja dah kira, kita kata dia adalah seperti pemakai yang baru. Dia kira sekali lagi. Dia buka, dia pakai lagi dengan berwuduk, kira sekali lagi. Kerana kita kebayangkan keadaan orang-orang yang memerlu pakai khuf ini, tak boleh tidak masuk, kita rasa dia tidak boleh membukanya. Dan kalau boleh selalu memakainya. Jadi golongan ini wujud kita lihat dalam waktu-waktu yang kita boleh bayangkan berlakunya. Dan hatta pada tahap sekarang kita lihat ada orang pun dah tak buka kasut ni dalam bersafar. Iaitu dia punya dasar lah, wallahu ta'ala. Ada pendapat lain? Jadi perbincangan tadi tu bukan, jangan ambil hati ya, kita berbincang kan. Jadi yang penting adalah supaya kita biasakan diri kita daripada sudut hujah-hujah kita, kita keluarkan, biar kita dapat menilai daripada mana sudut mana dalil yang kita ambil. Kalau kita dapat melihat daripada sudut mana yang kita ambil dalil tersebut, dan kita dah ada bina kemahiran, dan kemahiran inilah kita nak hendakkan. Terlebih lagi kalau dikuatkan dengan apa, dengan usul-usul. Mana usul-usul dasar-dasar penting. Di antaranya kita terangkan tentang kawaid fiqhiyah, di antaranya kita telah terangkan usul fiqh, di antaranya telah kita terangkan usul hadis, mustalah hadis dan sebagainya. Kalau didapatkan, diperkukuhkan setiap daripada kita ilmu-ilmu tersebut, maka kalau kita berhujah, kita berhujah didokong oleh ilmu dasar-dasar tersebut, kita akan lebih kuat hujah kita, dan kita akan dapati bahawa hujah kita itu sukar untuk kita dikalahkan kerana kita dapat mengaplikasikan dalil pada tempatnya. Itu yang paling penting. Sebab itu daripada sudut inilah, sebab itu kita kata perlu meningkatkan semua jenis ilmu-ilmu tadi yang kalau kita dapat sentuhnya, wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala. Apa dia? Saya tu masuk kategori. Ini 3 hari 3 malam ni. Maknanya kalau dia hari Senin, Dia satu dalam 10 hari ya. Lepas tu besok sampai pukul 10 hari. Satu hari pulang. Itu kira satu hari. Tapi dia sampai dia satu 3 hari. Tapi kalau malam tu dia mandi tak, dia buka balik. Tapi besoknya dia start balik satu hari. Maknanya sampai dah boleh sambung-sambung dengan kategori 3 hari dah. Yalah, kalau kita katakan dia setiap kali, maksudnya apa tahu? Ringan rukhsah ini ialah bagi mereka yang tak boleh mandi dan terus sebab zaman dulu Okey. Okey. Tak perlu mandilah. Apa jangan tanya saya. Ini bab apa? Oh okey. Faham. Ni pasal apa tahu apa ada sebagainya bersalah misal. Itu tak ada masalah. Itu lain tu masalah. Jadi makna safar dia batalkan mana? Kira sampai bila-bila kita boleh. Sampai maksudnya 7 hari dia tak kira 7 hari lah kira kan. Pasal setiap kali dia buka dia mandi dia ni dan kira perbaru 1 hari satu malam. 3 hari kata ni. 3 hari lah expire. Expire. Kita kata dia punya berhentinya apabila dia dah berhadas besar ataupun dia nak mandi, maka kita dia dah perlu memakai lagi khuf itu dengan keadaan berwudu. Jadi bermulalah dia punya perkiraan. Okey, ini satu soalan permasalahan ni satu. Kalau seorang memakainya dalam keadaan mukim, lalu dia bermusafir, dia akan dikira sebagai macam mana? Musafir. Jadi dia akan mengambil hukum musafir. Dan satu soalan, dari mungkin hari ini lagi beberapa minit dia dah habis, dia musafir, dah kira 3 hari 3 malam. Tak perlu dia nak pakai lalik dan sebagainya terdapatkan rukhsah tersebut. Bagi mereka pula yang memusafir, kalaulah dia terjadi mukim, dah 3 hari 2 hari misalnya dia pakai khuf tersebut, datang mukim, kita kata dia adalah mukim. Maaf, dia jadi mukim, maka jadilah dia hukum mukim. Mana dia terus terbatal, mana terus kita kata tak ada wuduk dia. Walaupun dia kata dia ada wuduk lagi, dah tak ada wuduk lagi. Dia haruslah perbaharui wuduknya itu baru memakai khuf tersebut. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita lagi. Tentu ajaran yang tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk sebenarnya terakhir daripada sapu khuf, tapi kita habiskan dengan kita datangkan rumusan lebih baik daripada kita terus tinggalkan, kita masuk bab baru. Okey, itu insyaallah itu saja. Wallahu taala alam.